Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masih membaca pelajaran ke-15. Kita buka halaman 82. Di sini ada beberapa contoh kalimat. Muhammadun dhahaba, Muhammadun wa Isa wa Ibrahimu dhahabu, Zaidun kharaja, Zaidun wa Ammarun wa Umaru kharaju, At-talibu jalasa, At-tullabu jalasu, At-tajiru raja'a, At-tujjaru raja'u. Ini masih membahas tentang fi'il pada jumlah ismiyah, pada jumlah ismiyah. Dan kalau kita ingat jumlah ismiyah, kita juga harus ingat bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari susunan mubtada dan khabar. Mubtada, khabar. Dan yang namanya mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Isim yang berada di awal kalimat. Nah, kalau ada mubtada berarti harus ada khabarnya. Harus ada khabarnya. Sekarang khabarnya itu berbentuk fi'il. Khabarnya itu berbentuk fi'il. Lebih lengkapnya lagi atau lebih detailnya lagi, fi'il madhi. Fi'il madhi. Kita bedakan dan kita perhatikan contoh yang ada di sebelah kanan. Muhammadun dhahaba, Zaidun kharaja, At-talibu jalasa, At-tajiru roja. Semuanya adalah isim mufrad. Artinya mubtada'nya itu berbentuk mufrad. Mubtada'nya berbentuk mufrad. Khabarnya berbentuk fi'il, fi'il madhi. Lalu yang ada di samping sebelah kirinya, Muhammadun wa Isa wa Ibrahimu dhahabu, Zaidun wa Ammarun wa Umaru kharaju, At-tullabu jalasu, At-tujjaru raja'u. Di sini lebih dari satu berbentuk jama', berbentuk jamak. Muhammad, Isa, Ibrahim, ada tiga orang. Zaid, Ammar, Umar, ada tiga orang. At-tullabu, bentuk jamak dari at-talibu. At-tujjaru, bentuk jamak dari tajiru, at-tajiru. Berarti untuk contoh-contoh yang ada di sebelah kiri merupakan contoh mubtada yang berbentuk jamak, yang berbentuk jamak. Nah, yang berbentuk jamak. Maka sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari, bahwa ketika mubtada'nya itu berbentuk jamak, khabarnya juga harus mengikuti, harus mengikuti bentuk jamak. Kecuali kalau mubtada'nya itu yang berbentuk jamak adalah isim yang tidak berakal, maka khabarnya berbentuk mufrad muannas. Mufrad muannas. As-sayyaratu, as-sayyaratu jamilatun. Nah, itu mubtada'nya jamak tapi ghairu akil, maka khabarnya tidak menyesuaikan dalam bentuk jamak, tapi dia harus dibentuk mufrad muannas. Mufrad muannas. Jadi hukum asalnya mubtada kalau berbentuk jamak, maka khabarnya juga harus berbentuk jamak. Lalu bagaimana kalau khabarnya itu berbentuk fi'il madhi? Khabarnya berbentuk fi'il madhi. Kalau bukan bentuk fi'il madhi, sebagaimana yang sudah kita lewati, mudah. Misalkan al-muhandisuna mujtahiduna, atau dalam bentuk jamak lagi, at-tullabu jududun, at-tullabu jududun, bentuk jamak dari jadid. Nah sekarang kalau bentuknya itu fi'il, khabarnya berbentuk fi'il, bagaimana kita merubah ke dalam bentuk jamak? Bagaimana kita merubah ke dalam bentuk jamak? Nah kita perhatikan di sini ada dhahabu, kharaju, jalasu, raja'u. Ada waw, ada huruf waw yang terletak di akhir fi'ilnya. Dhahaba, huruf terakhirnya adalah ba, kemudian diberi waw. Dhahabu, kharaju, jalasu, jalasu. Nah, dengan diberi tambahan waw di akhir fi'il tersebut, atau yang dinamakan dengan wawul jama'ah, dinamakan dengan wawul jama'ah, maka sudah bisa difahami bahwa fi'il tersebut untuk bentuk jamak, yakni menunjukkan pelakunya lebih dari dua. Pelakunya itu berbentuk jamak tapi mudzakkar, berbentuk jamak untuk mudzakkar, wawul jama'ah. Zahabu, kharaju, jalasu, raja'u. Kita perhatikan ada waw, ada waw, waw yang mengikuti fi'il madhi pada contoh ini dinamakan wawul jama'ah. Lalu kenapa harokat atau huruf sebelumnya berharokat dhammah? Karena untuk menyesuaikan dengan huruf waw. Zahabu untuk dipanjangkan, zahabu, kharaju, jalasu, raja'u. Nah alifnya, huruf alif yang terletak setelah waw nanti dinamakan dengan alif al-fariqah untuk membedakan, tapi itu nanti saja pembahasannya ya. Fokusnya kita ialah pada huruf waw yang disebut dengan wawul jama'ah. Ini adalah tanda kalau fi'ilnya atau pelaku dari fi'il tersebut jamak mudzakkar, jamak mudzakkar. Nah itu penjelasan singkat tentang khabar berbentuk fi'il jika mubtada'nya jamak, jika mubtada'nya jamak mudzakkar, jamak mudzakkar, entah itu jamak mudzakkar salim ataupun jamak taksir, jamak taksir. Nah tinggal diberi tambahan waw. Latihan atau sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nah insyaallah langsung saja ke latihan, latihan 2 halaman 82, latihan 2 halaman 82. Kita disuruh merubah ke dalam bentuk jamak seperti contohnya. Contohnya Muhammadun dhahaba ilal madrasati. Kita ubah Muhammadun wa Isa wa Ibrahim, yakni kita sebutkan tiga nama minimalnya. Kita sebutkan tiga nama, Muhammadun wa Isa wa Ibrahimu dhahabu ilal madrasati. Nah, jadi kalau yang nama orang kita tambahi, kita tambahi namanya, sebutkan tiga. Kalau yang bisa dijamakkan secara langsung kita jamakkan. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ammar Abu Salman, silakan nomor 1. Ustaz. Al-muhandisu dhahaba ilal masna'i. Al-muhandisuna dhahabu ilal masna'i. Al-muhandisu dhahaba ilal masna'i. Al-muhandisuna dhahabu ilal masna'i. Naam. Al-akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Al-fata raja'a minal masjidi. Al-fityatu roja'u minal masjidi. Al-fata roja'a minal masjidi. Al-fityatu roja'u minal masjidi. Namastad. Sudah. Abbasun jalasa amamal matori. Abbasun wa Faisalun wa Yasirun jalasu amamal matori. Nah, Abbasun jalasa matori. Abbasun wa siapa tadi? Wa Faisalun wa Yasirun jalasu amamal matori. Nah, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Gimana Abu Saufa, belum ada suaranya? Tapi kita beralih dulu, belum terdengar suaranya ya, mungkin ada gangguan. Al-Akh Imam, silakan, nomor 4. Bismillah. Al-Muslimu zahaba ilal masjidi. Al-Muslimuna zahabu ilal masjidi. Al-Muslimu zahaba ilal masjidi. Al-Muslimuna zahabu ilal masjidi. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. As-Sayyadu raja'a minal bahri. As-Sayyadina raja'u minal bahri. Ulangi. As-Soya. As-Soyaduna raja'u minal bahri. Naam. As-Soyaduna raja'u minal bahri. Baik. Kemudian di sini dijelaskan pula mubtada yang berbentuk mu'annas, jamak mu'annas, lalu khabarnya berbentuk fi'il madhi. Bagaimana bentuk jamaknya? Kita baca contoh-contohnya berikut ini. Zainabu zahabat. Ini contoh mubtada mufrad muannats. Khabarnya berbentuk fi'il madhi. Zahabat. Ada ta'ut ta'nis as-sakinah sebagai tanda kalau pelakunya itu adalah muannats. Su'adu atau berikut sampingnya, Zainabu wa Maryamu wa Aisyatu zahabna. Zahabna. Su'adu kharajat. Su'adu wa Sa'idatu wa Halimatu kharajna. At-talibatu jalasat. At-talibatu jalasna. Al-mudarrisatu raja'at. Al-mudarrisatu raja'na. Ya, jalasat, zahabat, kharajat, raja'at. Ta'ut ta'nis yang ada di belakangnya sebagai tanda bahwa pelakunya, pelaku dari perbuatan ini adalah mu'annas, mufrad. Lalu yang ada di sebelahnya, zahabna, kharajna, jalasna, raja'na. Ada huruf nun. Ada huruf nun di akhirnya. Kemudian huruf sebelumnya diberi harakat sukun. Diberi harakat sukun. Itu nanti ada babnya tersendiri dalam ilmu sorof, ya, tasrif. Zahaba, zahaba, zahabu ila akhirnya. Nah, nun yang ada di belakang itu dinamakan dengan nun an-niswah. Nunun niswah. Nun an-niswah itu adalah tanda atau untuk menunjukkan bahwa pelakunya itu jamak mu'annas. Jamak mu'annas. Zahabna, rajna, jalasna, roja'na. Ya, diberi tambahan nun an-niswah. Berarti kita sudah mengenal beberapa istilah, setidaknya ada tiga atau enam tiga di dalam fi'il madhi. Ada yang disebut dengan ta'ut ta'nis as-sakinah untuk menunjukkan pelakunya itu mu'annas. Ada istilah wawul jama'ah sebagai tanda bahwa pelakunya itu jama' mudzakkar. Lalu yang ketiga di sini ada nun an-niswah. Nun an-niswah, nun yang menunjukkan bahwa pelakunya itu jamak mu'annas, jamak mu'annas. Dan ini semuanya akan terus menerus di akan kita temui kalau kita menekuni pelajaran bahasa Arab, baik itu nahwu ataupun sorof, baik itu nahwu ataupun sorof, terus akan diulang-ulang terus ini. Nah, baik, kita masuk pada latihannya. Kita rubah mubtada ke dalam bentuk jamak. Zainabu dhahabat ilal madrasati. Zainabu wa Maryamu wa Aisyatu dhahabna ilal madrasati. Taib, langsung saja. Al-Akhbu Khadijah, nomor 1, latihan 3, halaman 48. At-tababatu jalasat amamal masjid amamal mustausofa. At-tiba'ud jalasna amamal mustausofa. Nah, perhatikan bacaannya, at-tabibatu, bukan at-tababu. At-tabibatu jalasat amamal mustausofi. Semuanya sudah lewat pembahasannya. Lalu kita rubah ke dalam bentuk jamak. At-tabibatu jalasna amamal mustausofi. Nah, berikutnya Al-Akhabu Sofa, silakan. Tes, terdengar Ustaz? Ya, silakan, sudah jelas. Bismillah. Al-bintu kharajat minas sayyarati. Al-banatu kharajna minas sayyarati. Al-bintu kharajat minas sayyarati. Al-banatu kharajna minas sayyarati. Naam. Al-akhbu Salwa, silakan. At-tajiru dhahaba ila tukani. At-tujaru dhahabu ila tukani. At-tajiru dhahaba ila tukani. At-tujaru dhahabu ila tukani. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Al-mudarrisu roja'a minal madrasati. Al-mudarrisatu roja'na minal madrasati. Nah, al-mudarrisu roja'a minal madrasati. Al-mudarrisatu roja'u minal madrasati. Afwan. Al-mudarrisatu roja'na. Roja'na minal madrasati. Atau kalau melihat perintahnya, kita tidak disuruh merubah ke dalam bentuk mu'annas ya, dirubah ke dalam bentuk jamak. Jadinya sesuaikan, kalau dia mudzakkar berarti kita jamakkan mudzakkar, kalau dia mu'annas berarti kita jamakkan mu'annas. Nah, berarti kalau tadi at-tajiru dhahaba ila dukani, at-tujaru dhahabu ila dukani, al-mudarrisu raja'a minal madrasati, al-mudarrisuna raja'u minal madrasati. Nah, taib, nomor 5. Al-Akh Yunus, silakan. Namun Ustaz, saratu jalasat khalfal baiti. Sarotu jalasu khalfal baiti. Saroh itu nama perempuan. Awal. Sarotu. Sarah. Ya, Sarotu. Sarotu wa Aisyatu wa Aminatu jalasu khalfal baiti. Jamak muannas. Berarti jalasna. Naam. Saratu wa Aisyatu, misalkan wa Zainabu wa Aminatu. Mau sebut lima juga enggak apa-apa. Jalasna khalfal baiti. Naam. Jalasna khalfal baiti. Alhamdulillah, selesai latihan 3. Latihan keempat, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Siapa? Al-Akh Imam, silakan. Ibu kita telah pulang. Ummuna roja'at. Nah, ummuna roja'at. Konsentrasi. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Petani laki-laki itu telah pergi. Al-Fallahu Zahaba. Al-Fallahu Zahaba. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ammar dan Musa telah duduk. Ammarun Yasirun wa Musa duduk. Jalasu. Nah, walaupun di sini tidak disebutkan arti dan hanya diberi tanda koma, biasanya dalam bahasa Arab disebutkan dengan waw. Ammarun wa Yasirun wa Musa. Ammarun wa Yasirun wa Musa. Jadi tetap diberi huruf waw. Dan huruf waw di sini nanti kalau kita pelajari itu ada maknanya. Ada maknanya. Huruf waw yang tadi kita baca itu beda, bukan wawul jamaah. Waw yang terletak antara nama-nama tadi, Muhammadun wa Isa wa Ibrahimu. Lalu Ammarun wa Yasirun wa Musa, Aisyatu wa Zainabu wa Aminatu. Huruf waw di sini nanti kalau kita pelajari dalam ilmu nahwu ada maknanya. Ada maknanya. Maknanya tersendiri. Nah, di antara menunjukkan makna waw di sini ialah menunjukkan kita belum tahu siapa yang duluan. Siapa yang duluan? Misalkan mereka pergi, Musa wa Ahmadu wa Muhammadun dhahabu. Apakah mereka perginya bareng atau satu demi satu, atau Musa dulu yang pergi atau apa? Itu ada makna-maknanya. Nah, sehingga jangan dihapus. Ammarun wa Yasirun, walaupun tidak diterjemahkan dengan dan di sini. Ammar, Yasir dan Musa. Kenapa kalau kita artikan dengan dan, kenapa tidak ditulis dengan dan? Karena susunan bahasa kita lebih pasnya demikian, sesuai dengan ejaannya. Ammar, Yasir dan Musa. Tapi kalau dikasih dan enggak pas, kurang pas untuk di bahasa kita, susunan bahasanya kita. Ammar dan Yasir dan Musa dan Muhammad dan yakni kurang pas untuk susunan bahasa Indonesia. Tapi susunan bahasa Arab beda lagi. Susunan bahasa Arab berbeda lagi. Nah, jadi kalau ketemu di sini ada seperti contoh nama-nama ini, diberi waw yang namanya dalam bahasa Arab waw ataf. Waw ataf. Ada wawul jamaah, ada wawul ataf, nanti ada waw ma'iyah, ada waw hal dan seterusnya banyak lagi. Al-Akh Imam, silakan. Berikutnya. Anak-anak laki-laki itu telah keluar. Al-awladu kharaju. Al-awladu kharaju. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus. Naam Ustaz. Para pedagang laki-laki itu telah pulang. At-tujaru Raja'u. At-tujjaru raja'u. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Abbas telah duduk di kantin. Abbasun jalasa fil maqsofi. Abbasun jalasa fil maqsofi. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Saudara-saudara laki-laki kalian telah pergi ke bandara. Saudara laki-laki ikhwani kharaja ila matar. Naam, saudara laki-laki kalian. Saudara laki-laki kalian, bukan saudara laki-lakiku, tapi saudara laki-laki kalian, laki-laki. Al atau ikhwanukum. Ikhwanukum. Ikhwanukum. Ikhwan jamak dari akhun. Atau juga bisa ikhwatun. Kemudian kalian laki-laki, dhamirnya berarti kum. Dhamirnya kum, berarti ikhwanukum. Ikhwanukum. Kalau ikhwani nanti artinya beda. Ikhwani berarti saudara laki-lakiku. Kalau ikhwanuna beda lagi, saudara laki-laki kita. Ikhwanuka berarti saudara laki-laki kamu. Ikhwanuki beda lagi. Nah, di sini kalian laki-laki. Berarti ikhwanukum telah pergi ke bandara. Zahabu ilal matari. Zahabu ilal matari. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Afan Ustaz, rumah sakit bersalin bahasa Arabnya apa Ustaz? Apa? Yang ada wilad mustasyfal wiladah ya. Ustaz. Para dokter itu telah dokter perempuan itu telah pergi ke rumah sakit bersalin. At-tabibatu zahaba ilal mustashfa mu apa tadi mustashfal wiladati. Zahaba ilal mustashfal wiladati. Coba ulangi lagi. Dokter perempuan itu. At-tabibatu zahaba ilal mustashfal wiladati. Nah, dokter perempuan itu. Berarti jumlahnya satu. At-tabibatu. Jangan dipanjangkan ba-nya. Kalau dipanjangkan, nanti orang yang dengar mengira bahwa dokternya itu jumlahnya lebih dari dua. At-tabibatu. Ya, ternyata pengaruh ya. Pengucapan kita itu pengaruh pada orang yang mendengar dalam pemahamannya. At-tabibatu. At-tabibatu. Kalau dipanjangkan ba-nya berarti jamak. At-tabibatu. Itu berarti jamak. Jadi perhatikan bacaannya. At-tabibatu. Ini mu'annas, berarti fi'ilnya juga harus mu'annas. Kha, pergi. Zahabat. Zahabat ila mustashfa al-wiladati. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Aminah, Khadijah dan Salma telah duduk di depan bu guru. Aminatu wa Khadijatu wa Salmatu. Jelasna wa Salma, enggak ada taknya. Wa Salma. Nah, kembali gangguan mungkin. Coba ulangi lagi. Aminah. Aminatu wa Khadijatu wasal matu jalasna amamal mudarrisati. Naam. Aminatu, Aminatu wa Khadijatu wa Salma. Tidak pakai tak marbutah. Tidak pakai tak marbutah. Aminatu wa Khadijatu wa Salma duduk di depan. Berarti jalasna, jalasna amamal mudarrisati. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Anak-anak perempuan itu telah masuk sekolah. Al-banatu roja'na minal madrasati. Al-banatu roja'na minal madrasati. Yang terakhir, latihan lima. Al-Akh Imam, silakan. Dirubah ke dalam enam. Menyesuaikan di sini. Yang diberi garis bawah dirubah. Lalu ubahlah atau sesuaikan dengan kata yang setelahnya. Berarti yang kita rubah hanya kata yang bergaris bawah saja. Silakan. Al-fidyatu zahabu ila ila baitin mudirati. Naam. Al-fidyatu, al-fidyatu. Di sini al-fatayatu, contoh soalnya al-fatayatu zahabu ilal mudirati. Nah, yang diberi garis bawah yaitu al-fatayatu. Oh, afwan, salah. Yang diberi garis bawah itu dibiarkan, tidak perlu dirubah. Berarti kita merubah kata yang setelahnya yang perlu dirubah. Ulangi, Al-Akh Imam, al-fatayatu. Al-fityatu zahabu ila faitil mudirati. Itu bacanya al-fatayatu, bukan al-fityatu. Yang diberi garis bawah tidak dirubah. Yang dirubah adalah kata yang setelahnya. Betulkanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan membiarkan kata yang bergaris bawah. Berarti tidak perlu dirubah. Ulangi, al-fatayatu zahabu ila baitil mudirati. Al-fatayatu zahabu ila baitil mudirati. Nah, sekarang dirubah. Al-fatayatu zahabna ila baitil mudirati. Naam, al-fatayatu zahabna ila baitil mudirati. Al-Akh Yunus, silakan. Nomor 2. Naam, Ustaz. Al-auladu raja'at minal hadiqati. Al-auladu raja'u minal hadiqati. Al-auladu raja'u minal hadiqati. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-muslimuna zahabna ilal baitil harami. Al-muslimatu zahabna ilal baitil harami. Al-muslimatu zahabna ilal baitil harami. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ar-rakibu jalasu fil hafilati. Ar-rukabu jalasu fil hafilati. Ar-rukabu jalasu fil hafilati. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Al-fata orojat min hurufatil hurfatil tabibati. Yang benar al-fityatu Al-fityatu kharajat minal min hurfatil tabibati. Naam. Al-fata kharajat min hurfatit tabibati. Ya betul. Al-fatatu. Al-fatatu kharajat min hurfatit tabibati. Al-akh Abu Salwa, silakan. At-tabibu roja'u minal mustashfa. Yang benar, at-tabibu roja'a minal mustashfa. Naam, ahsan. Berikutnya, Al-Ahmar Abu Salman, nomor 7. Al-bintu jalasna tahtas sajaroti. Al-banatu jalasna tahtas sajaroti. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Al-mudarrisatu kharaju minal fusuli. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Selesai pelajaran ke-15, insyaallah besok kita membaca pelajaran ke-16 dan itu adalah pelajaran yang terakhir dari kitab ini. Wah, kalau sudah selesai berarti alhamdulillah selesai dari jilid 1 sampai jilid 6. Walillahilhamd. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya besok pagi kita akan baca pelajaran ke-16. Pelajaran ke-16 mengenal jumlah fi'liyah. Jadi ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang diawali dengan isim, jumlah fi'liyah ringkasnya yang diawali dengan fi'il, yang diawali dengan fi'il. Bagaimana pembahasannya insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya yaitu besok insyaallah taala. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.